Mitra Bisnis, peristiwa tertangkapnya seorang pegawai Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi negara, yang diduga menerima suap terkait penanganan sebuah perkara, seolah-olah menampar kondisi penanganan hukum di negeri ini. Tempo menyebutnya, campur tangan mafia perkara sering membuat putusan MA amburadul. Bisa ada putusan yang janggal dan salah ketik. Tidak sedikit juga putusan yang lambat diumumkan atau tidak segera dikirimkan ke pengadilan negeri sehingga terlambat dieksekusi. Proses hukum juga bertele-tele dan mahal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Gabriel Mahal. Pak Gabriel, apa komentar Anda dengan kondisi ini? Pasca reformasi, kita sangat masyarakat lah. Indonesia ini sangat mengharapkan kemudian hukum menjadi benar-benar satu panglima. Dan prinsip penegakan hukum yang merupakan elemen struktur dari seluruh sistem hukum nasional, sangat perannya itu sangat penting. Dan puncaknya adalah lembaga Mahkamah Agung itu sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan di Republik yang menyebut dirinya negara hukum ini. Ya kan? Kedua, ketika kita ingat sungnya KPK itu sebenarnya didasarkan dilaskan pada kesadaran bahwa institusi penegak hukumnya ternyata juga kalau ibarat satu nggak bersih, ya kan? Maka kalau kita lihat, kalau saya sebut sebagai ratio legis, salah satu ratio legis dan anima legis, alasan lahirnya, alasan hukum lahirnya KPK yang merupakan jiwa dari KPK itu adalah membersihkan sapunya itu. Karena sapunya nggak bersih. Itu fakta yang fakta justice penegak hukum di Republik ini. Salah satunya itu mafia itu. Banyak cerita yang kemudian susah sekali untuk memang dibuktikan bahwa mafia ini bekerja yang namanya via, namanya boleh dibilang semacam konspirasi dalam penegakan hukum dan keadilan yang melenceng ini, susah sekali dibuktikan. Tapi bahwa itu ada dan itu bekerja dan itu menyebabkan terjadinya deviasi penegakan hukum dan keadilan di Republik ini, di negara hukum ini. Dan itu the disease of negara hukum kita ini yang harus memang harus disembuhkan. Dan memang saya kadang-kadang berpikir sederhana, kalau saja semua institusi lain di Republik ini bobrok, tetapi institusi penegak hukum, terutama Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir itu tetap clean, bersih, maka kita masih punya harapan, ya kan? Masyarakat masih punya harapan. Tetapi kalau misalnya orang sering sebut bahwa apa yang terjadi belakangan ini hanya merupakan puncak dari satu gunung es, saya kira itu hal yang sangat memprihatinkan. Lalu pertanyaan pentingnya, di mana lagi hukum dan keadilan itu dapat diharapkan tegak oleh masyarakat? Di mana lagi, kapan lagi, jangan-jangan kan ada fiat justitia turat reum itu kan, sekalipun langit runtuh, hukum dan keadilan harus tetap tegak. Kan? Ini langitnya runtuh, keadilannya yang runtuh duluan. Lalu kemudian masyarakat berharap teman institusi mana lagi. Itu mas, itu yang memang sangat memprihatinkan apa setelah sekian lama kita merdeka ini dan ketika kita menyebut diri sebagai negara hukum gitu ya. Justru institusi penegak hukumnya, elemen strukturnya itu lemah. Dengan banyak terungkapnya kasus-kasus seperti ini, menurut Bapak, kondisi ini menunjukkan perbaikan atau justru kemunduran? Ada dua hal. Pertama, kemudian ini semakin terbongkar. Kan? Ada dua dimensi yang bisa kita lihat. Pertama, positif. Karena kemudian praktek-praktek sini terbongkar. Kalau semacam luka-luka itu dibuka, kena matahari dia, kena terang dia. Dan itu ada harapan untuk penyembuhan. Gitu. Dimensi kedua adalah kemudian trust, kepercayaan, social capital terhadap institusi ini bisa runtuh juga. Ya kan? Orang kemudian bertanya-tanya loh, lalu ke perkara saya dulu atau apa, kemana lagi kita bisa berharap ketika ini terjadi seperti ini. Kan? Ada dua selalu efek ini, tapi menurut saya lebih baik aja itu terbongkar, semacam luka itu biar aja dibuka, kemudian sehingga proses penyembuhan itu bisa terjadi. Hanya pertanyaannya, apakah para elit pimpinan institusi ini mau juga punya komitmen yang sama untuk membuka diri, untuk membiarkan institusi ini benar-benar clean gitu. Menjadi institusi yang terhormat, punya integritas di Republik ini sebagai harapan sandaran terakhir dari masyarakat akan keadilan. Kalau Dewi keadilannya diperkosa di sana, ya gimana lagi gitu. Saya kira masalah keadilan hukum itu, yes, masalah logika, masalah itu kemudian peradilan yang paling tinggi itu kemudian hati nurani gitu. Yang menentukan mana rasakan, mana yang adil, mana yang tidak. Gitu. Dan itu yang diharapkan, saya selalu mengimajinasikan misalnya hakim-hakim agung kita ya benar-benar agung, tidak hanya dalam agung dalam intelektualitasnya, tapi juga dalam spiritualitas, integritasnya itu benar-benar agung. yang kemudian kita hormati bersama-sama karena keagungannya itu, Mas. Karena keputusan-keputusan keagungan seorang hakim agung kan bisa dilihat dari produknya kan, dari keputusan-keputusannya kan. Jadi kalau kita baca ada punya pertimbangan-pertimbangan hukumnya, ada saja kemudian orang jadi cerdas, orang jadi pintar, bukan jadi tambah bodoh. Demikian pengacara Gabriel Mahal. Saya Wendy Lim.